kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda penjual pakaian dan dalam hal jual beli ada tawar menawar sehingga terkadang mendapat keuntungan 20% dan terkadang bisa lebih daripada itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khair. Menjual pakaian dengan menawarkan terkadang lebih dari 20%. Saya kira pertanyaannya belum terlalu rinci. Lebih dari 20% ini dari modalkah atau dari harga pasar? Tentu seorang pedagang tidak akan mau membeli barang lebih mahal dari harga pasar atau sama dari harga pasar. Siapa yang mau beli barang tersebut kalau orangnya mengetahui? Maka bila yang dimaksudkan 20% lebih dari modal barang, jangankan 20%, 100% pun dibolehkan. Selagi harga modal ditambah keuntungan ini masih dalam ambang batas harga pasar yang dibolehkan. Andai baju tadi dibeli dengan harga umpamanya Rp80.000. Harga pasar untuk baju tadi Rp100.000. Kita tawarkan umpamanya Rp110.000 dan ternyata dibeli orang Rp105.000, masih dibolehkan. Walaupun harga pasarnya adalah Rp100.000. Kalau kita jual langsung Rp100.000, kadang dia tawar menjadi bisa Rp97.000-Rp95.000, kita untung cuma 17%, 100 pun kita bertahan di 100, tidak mau mengurangkan, dibolehkan keuntungannya. Dibolehkan keuntungannya yang kita bicarakan tentang 5%, 10%, kita ulangi lagi ya. Dari modal, karena ini sering salah kita memahaminya. Dari modal, berapa persen keuntungan boleh diambil untuk dijualkan barang ini? Tidak ada ketentuan syariat. Bisa 10%, bisa 20%, bisa 30%, bisa 100%, bisa 200%, bisa 1000% pun boleh. Dan bisa lebih dari itu memang bila harga pasar di tempat itu berbeda. Seperti beberapa jenis barang. Yang Anda mencari emas umpamanya, menunang emas di sebuah tempat gratis. Atau memang tanah bayar berapa sekian uang untuk sekian didapatkan. Kemudian Anda jual lebih mahal, tidak masalah. Atau beberapa jenis barang seperti umpamanya ada jenis pewangian dari kayu gaharu, itu bisa Anda dapatkan dengan cara mudah sekali di sebagian hutan-hutan. Dia Anda jual dan bawa ke sebuah negara Timur Tengah umpamanya, di sana bisa per kilonya harganya puluhan juta. Berapa juta persen ini keuntungannya? Boleh. Tidak ada terlarang dalam Islam. Yang dilarang tadi, bila sudah ada harga pasarnya. Andai baju tadi modalnya 70. Dan biasa dijual oleh orang, harganya 100. Mungkin kita katakan tidak ada contohnya kan. Untuk baju ini ada. Baju yang dengan kualitas bahan dasar yang sama, kemudian dengan kualitas jahitan yang sama. Karena nilai jahitan tentu berbeda. Bila jahitannya agak rumit, mungkin harganya lebih mahal. Ya. Ini untuk menentukan harga pasar. Dari harga pasar 100 ini, masih boleh Anda ambil keuntungan 10% lagi dari harganya. Saya kira ini jelas ya.